الفتاة والحد. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أحسن الله إليكم الشيخ، ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان ذلك عمدا أو تهاونا، وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ لا تصح صلاة، لا يصح حجه ما دام تاركا للصلاة، فإنه لا يصح حجه ولا جميع أعماله حتى يقيم الصلاة بعد الشهادتين. فالذي يترك الصلاة متعمدا أو متساهلا لا تصح أعماله، لأنه ترك عمود الإسلام. الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة، هي عموده، فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك. نعم، فالصلاة آكد من الحج، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والحج هو الركن الأخير، الركن الخامس. نعم، لا تجزئه عن حجة الإسلام، ما تصح، ما دامت ما صحت ما تجزئه حتى يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة ثم يحج. نعم. Kemudian pertanyaan tentang ibadah hajinya orang yang tidak melakukan salat fardu. Pertanyaannya, bagaimana hukum orang yang menunaikan ibadah haji namun dia meninggalkan sholat, baik itu karena disengaja ataupun meremehkan? Apakah dia akan mendapatkan balasan pahala dari ibadah hajinya dan akan menggugurkan haji wajib yang merupakan rukun Islam? Kemudian Syekh menjawab, ibadah hajinya tidak sah selama ia meninggalkan sholat. Demikian pula tidak sah semua amalnya sampai dia menegakkan sholat setelah bersyahadat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau meremehkan, maka amalnya tidak diterima, karena ia telah meninggalkan salah satu rukun dari rukun Islam. Islamnya tidak akan tegak kecuali dengan ditegakkannya sholat yang merupakan tiangnya. Setiap muslim wajib memperhatikan hal ini, karena sholat lebih tinggi kedudukannya daripada ibadah haji. Sholat adalah rukun Islam yang kedua, sedangkan haji adalah rukun yang terakhir, yaitu rukun yang kelima. Kemudian MC-nya bertanya lagi, apakah haji wajibnya yang merupakan rukun Islam ini gugur? Kemudian Syekh mengatakan, yang sudah tidak dilakukan tidak sah. Selama dihukumi tidak sah, maka tidak akan menggugurkan haji wajibnya sampai dia bertaubat dan menjaga sholat-sholat fardu dengan jamaah pada waktunya, baru kemudian dia menunaikan ibadah haji. Wallahu ta'ala a'lam.